Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man walah. Tayib, as'alu talif, pertanyaan ketiga. Su'ila Syekh Muhammad bin Shalal Utsaimin rahimahullah, ma hiya sifatut taghsilil mayyit? Seperti apakah tata cara memandikan jenazah? Taghsil, memandikan al-mayyit, orang yang mati artinya jenazah. Sifat, tata cara. Wama hiya nasihatuka li talabatil ilmi hiyala dhalik? Dan apakah nasihat Anda untuk para penuntut ilmu dalam hal ini? Wal ikdam ala taghsilil amwat, kemudian menawarkan diri atau maju untuk memandikan jenazah. Jadi ada tiga pertanyaan atau ada dua pertanyaan. Yang pertama, pertanyaan tentang tata cara memandikan jenazah. Kemudian yang kedua, apa yang harus dilakukan para penuntut ilmu dalam hal ini? Mafhum. Fa'ajaba rahimahullah, beliau menjawab, sifatu taghsilil mayyit, sifat tata cara memandikan mayyit, an yuj'ala fi makanin satir, yang akan disebutkan beliau di sini, ini secara umum. An yuj'ala fi makanin satir, ditempatkan pada tempat yang tertutup. La tusyahiduhul uyun, yang tidak dapat disaksikan oleh mata. Wala yahdhuruhu ahadun, juga tidak diperkenankan bagi siapapun untuk hadir menyaksikan. Illa, kecuali man yubashiru taghsilahu, kecuali orang yang terjun langsung dalam memandikannya. Au man yusaidu, atau orang-orang yang membantunya. Artinya kalau tidak ada keperluan dilarang masuk. Yang tidak punya keperluan dilarang ikut. Cuma untuk lihat-lihat begini. Yang diperbolehkan hanya mereka yang memang ikut memandikan atau membantu. Nah, di sebagian daerah di Indonesia kaum muslimin, memandikan jenazah bahkan diletakkan di satu halaman balai desa. Saya pernah melihatnya. Jadi memandikan dilihat ada, ya karena kepercayaan akidah yang ada di tengah-tengah kaum muslimin, kebiasaan. Jadi ada balai desa dinamakan balai jenazah. Ini saya lihat di Sulawesi, balai jenazah. Maka jenazah yang meninggal harus dimandikan oleh orang-orang yang telah ditunjuk oleh adat setempat, begitu. Oleh orang-orang khusus, tidak boleh dimandikan orang lain. Begitu. Harus orang-orang itu yang telah ditunjuk. Kemudian dimandikan, dilihat oleh banyak orang. Ini tidak diperkenankan di dalam Islam. Nah, karena aurat muslim ataupun aurat muslimah itu tetap memiliki kehormatan di saat dia hidup ataupun setelah wafatnya. Setelah semasa hidupnya atau setelah wafatnya, aurat seorang muslim atau muslimah itu harus dijaga kehormatannya. Kemudian bahkan yang seperti itu, baik jenazahnya laki-laki, jenazahnya perempuan, tetap yang memandikannya sama. Petugas yang memandikan itu adalah dari laki-laki. Kalau orang sana mengatakan bele-bele, kan gitu. Allah alam kalau di tempat antum seperti apa? Di Aceh gimana? Tidak tahu atau? Tidak tahu. Abdul Harith mungkin tahu. Di Aceh gimana? Hah? Tertutup. Kalimantan? Nggak tahu. Di Jawa Timur, Cali? Pernah lihat? Yang ngintip-ngintip? Yang ngintip-ngintip? Di Irian, Hakim? Kan cuma tanya, tahu nggak di Irian seperti apa, Hakim? Hakim terus. Nggak apa-apa. Di Batak gimana, Mama Tamin? Nggak tahu juga? Harus tahu. Di Tipes? Tipes. Pernah lihat? Padang. Tertutup ya? Alhamdulillah. Seperti itu. Baik, tertutup. Bukan hanya tertutup, artinya yang hadir menyaksikan itu adalah orang berkepentingan. Jadi bukan cuma tertutup saja. Tertutup tapi ya masih ada orang yang nonton sama aja. Walaupun kedudukan dia dalam keluarga sangat apa dihormati, mungkin kepala keluarga yang meninggal anaknya, tidak. Meninggal anaknya terus bapaknya cuma ikut lihat gini, tidak. Harus ada kepentingan ikut memandikan atau membantu. Nah. Walaupun bapaknya sendiri kan? Betul enggak walaupun bapaknya sendiri? Bapak kandungnya yang meninggal anak laki-laki umur 17 tahun. Bapaknya boleh lihat? Lihat loh. Enggak ikut memandikan, enggak ikut membantu, cuma lihat gini, boleh? Enggak boleh. Walaupun anak kandungnya sendiri. Auratnya apa tetap apakah boleh dilihat? Enggak boleh, walaupun ayah kandungnya sendiri. Tidak boleh. Artinya kalau ikut memandikan silakan, kalau tidak ya lebih bagus mundur. Jangan cuma ngelihat gini aja. Tidak. Untuk praktikum? Praktikum? Kalau praktik santri-santri baru belajar ahkamul janais terus pengin lihat cara mandikan gimana? Boleh? Tetap enggak boleh. Latihannya bukan di pas jenazahnya, nanti latihannya bantal guling. Kan gitu atau apa. Tapi kalau pada saat pelaksanaannya enggak boleh cuma untuk latihan. Ini bukan untuk dipermainkan. Ini ibadah tidak bisa untuk dipermainkan. Kalau memang sudah latihan sudah semacam nah, baru ikut. Ikut sekaligus turun terjun langsung atau ikut membantu. Nah, kalau tapi cuma untuk lihat gini terus pakai kain warna putih. Oh, gitu tuh. Oh, ya begini. Boleh difoto, Pak? Karena kehormatan seorang muslim. Qala thumma yujarradu min thiyabihi ba'da an yudha'a 'ala auratihi khirqatun hatta la yaraha ahadun lal ghasilu wala ghairuhu. Setelah itu pakaiannya dilepas setelah diletakkan pada auratnya khirqah, selembar kain khirqah, sehingga tidak ada seorang pun yang melihatnya, baik orang yang memandikannya ataupun orang lain. Melepasnya gimana? Hah? Izzat, orang meninggal kok bajunya dilepas. Cara ngelepasnya gimana? Hah? Dirobek dengan gunting. Dirobek. Digunting maksudnya. Kalau masih lemes? Katanya Izzat, kalau sudah kaku dirobek pakai gunting. Kalau pernah kalau masih lemas masih bisa diajak bicara. Nah, kalau jenazah sudah kaku. Jadi yang paling aman digunting paling aman. Mubazir apa enggak yang seperti ini? Mubazir apa enggak? Baju bagus loh digunting. Mubazir enggak? Tidak. Karena maslahatnya lebih besar. Jadi mubazir itu bukan satu hal yang pada zatnya saja, ada faktor-faktor yang lain. Biar bajunya bagus buatan dari Arab Saudi mungkin kan gitu, dalam keadaan meninggal dunia pakai baju seperti itu dia tetap digunting. Kenapa? Maslahatnya lebih besar, bukan bentuk mubazir. Kan bisa nanti untuk ahli warisnya atau bisa untuk yang memandikannya. Kalau orang Jawa bilang nanti di print penny ya, didatengin segala macam ya. Keyakinan orang Jawa kan gitu. Di Padang ada gak keyakinan seperti itu? Jadi tetap digunting. Kenapa kita katakan bukan perbuatan mubazir? Karena maslahatnya lebih besar daripada menyakiti dia, kan? Menyakiti dia atau auratnya terbuka. Kalau di kata Izzatnya sudah kaku tangannya, mau ditarik gini dulu, senam mayat namanya. Nah, tidak, tapi digunting. Tapi sebelum digunting kan ditutup dengan kain terlebih dahulu. Kainnya warna putih atau hitam? Putih apa hitam? Kuning. Boleh warna apa saja asalkan fungsinya terpenuhi. Apa fungsinya? Menutup aurat. Jadi masalah warna juga bukan masalah. Mau warna hitam siapa takut juga boleh. Warna hitam, warna putih juga boleh. Asalkan warna putih yang tebal, yang artinya yang jelas tujuannya agar aurat itu tertutup itu terpenuhi. Kalau masalah warna tidak masalah, mau hijau atau mau merah dikasih moncong putih juga pede perjuangan itu kan moncong putih. Baik, thumma yunajjihi wa yunadzifuh. Kemudian setelah itu dibersihkan. Thumma yuwadda'u kama yatawadda'u lis-salat. Kemudian diwudukkan sebagaimana wudunya di dalam salat. Jadi dimulai dari apa? Dari tangan, seperti orang berwudu tangan dan seterusnya sampai selesai. Illa anna ahlal ilmi qalu, hanya saja ahlul ilmi menjelaskan, la yudkhilul ma'u ila famihi wala anfihi. Hanya saja air tidak dimasukkan ke dalam mulut atau hidungnya. Orang berwudu kan masukkan kumur-kumur, menghirup nafas kan begitu. Maka dalam memandikan jenazah ini harus diwudukan seperti wudunya salat ini. Hadis Rasul muttafaqun alaih dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Begitu. Nah, ini kan hadis muttafaqun alaih. Ketika para sahabiat memandikan putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi para ulama menjelaskan tidak, air tidak dimasukkan ke hidung, juga tidak dimasukkan ke mulut karena akan merusak jenazahnya. Walaupun jenazah itu sendiri nantinya akan rusak, tapi kan berbeda antara rusak sendiri dengan kita yang melakukannya, kan begitu. Oh, nanti juga rusak kok, kan gitu. Nanti juga rusak. Oh, beda. Sebab rusaknya kan berbeda. Wa innama yuballu khirqatun bilma. Caranya seperti apa? Yuballu itu dibasahi, balal, basah. Khirqatun, selembar kain, bilma, dengan air. Airnya dibasahi, diperas sampai kering. Wa yudlaku biha asnanuhu. Kemudian digunakan untuk menggosok gigi-giginya. Begitu. Wa dakhila anfihi. Demikian juga hidung bagian dalam. Tsumma ba'da hadza yughsalu ra'suhu. Setelah ini semua, kepalanya yang dicuci, dibersihkan. Tsumma yughsalu sa'iru jasadihi. Kemudian seluruh jasadnya dimandikan, diguyur air. Sebagian yang lain sebelum memandikannya, jadi lubang-lubang tadi ditutup terlebih dahulu. Ini juga bukan masalah. Bukan masalah, artinya ditutup hidungnya, mulutnya ditutup, telinganya ditutup sehingga air tidak masuk. Kemudian apa namanya, bagian kepala ditinggikan sedikit pakai bantal mungkin, atau yang apa namanya, bed yang bisa dinaikkan sedikit. Tujuannya agar air tidak masuk ke hidung atau tidak masuk ke mulut atau tidak masuk ke telinga. Kalau posisi jenazah begini kan air akan turun begitu. Maka hal ini seperti ini tidak masalah. Ini yang dijelaskan oleh Syaikhul Utsaimin rahimahullah adalah tata cara yang disunahkan dengan lengkap. Qala wa yabda'u bil aiman, dan dia mulai dari sisi tubuh bagian kanan. Wa yanbaghi an yuj'ala fil ma'i sidran, dan baiknya di dalam air diberi sidr. Apa itu sidr? Bidara, daun bidara. Li'annahu yunadzif, karena fungsinya untuk membersihkan. Wa yughsalu biraghwati sidri ra'sahu wa lihyatahu. Lalu dia mencuci dengan busa. Raghwah itu artinya busa atau buih. Busa dari bidara, dia mencuci kepala dan jenggotnya. Wayan bagi kadzalika an yuj'ala fil ghaslatil akhirati kafuran aw syai'an min kafur. Dan sudah sebaiknya pada kali terakhir dia memandikan untuk memberikan kafur atau sedikit semisal kafur. Air itu biar wangi. Li'anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam amara bidzalika la'i yughassil. Karena Nabi Muhammad alaihi salam merintahkan hal-hal ini kepada para wanita yang memandikan jenazah putrinya. Qala ij'alna fil ghaslatil akhirati kafuran aw syai'an min kafur. Kata Rasul, berikanlah pada kali terakhir memandikan dengan kafur atau sedikit dari kafur. Hadis Ummi Athiyah riwayat Muslim. Setelah selesai tsumma yunashshifuhu, kemudian dikeringkan dengan memberikan handuk. Tsumma yadh'uhu 'ala akfanihi, kemudian diletakkan di atas kain kafannya. Jangan basah-basah terus diletakkan di atas kain kafan. Nanti ada yang guyon, baru keramas kayaknya. Bukan, ini bukan untuk guyonan ya. Jadi dikering, setelah selesai prosesi tadi memandikan jenazah, dilap dengan kain yang bagus, kain yang lembut. Jangan pilih handuk yang kasar, tapi handuk yang lembut, handuk yang bagus. Kalau bisa baru, bagus. Atau handuk yang diambil dari lemari, sudah dicuci dan setrika, bagus. Artinya dalam hal-hal seperti ini, kita tetap bermuamalah dengan jenazah itu sama seperti ketika dia masih hidup. Karena seorang muslim, barakallahu fikum, kehormatannya terjaga ketika dia masih hidup ataupun setelah wafat. Wa taghsilul mayyit fardhu kifayatin. Memandikan jenazah hukumnya fardhu kifayah. Kama huwa ma'ruf. Hal ini sudah ma'ruf. Idza qama bihi man yakfi saqata 'alal baqin. Jika orang yang melakukannya sudah cukup, ada yang cukup melakukannya, maka kewajiban ini gugur dari yang lain. Walladzi adhunnu annalladzina yatawallawna ghuslal amwat yafhamuna kayfiyatal ghusl syar'i. Yang saya kira orang-orang yang bertugas memandikan jenazah, mereka paham tata cara memandikan jenazah secara syar'i. Artinya beliau menjelaskan tentang barakallahu fikum, di daerah beliau di Arab Saudi sana ada beberapa jasa memandikan jenazah, entah itu di rumah sakit atau jasa-jasa yang lain. Nah, kata Syekh Shalih Utsaimin, saya sangka mereka ini yang memang bertugas untuk memandikan jenazah paham tentang tata cara memandikan secara syar'i. Wa laisa minal lazimi an yubashira dzalika talabatul ilmi. Bukan satu hal yang lazim, bukan sebuah keharusan, hal seperti ini ditangani langsung oleh talabatul ilmi. Bukan satu hal yang lazim, satu hal yang harus. Li'anna talabatul ilmi qad yakununa mashghulina bima huwa aham. Karena para penuntut ilmu, kadang-kadang mereka disibukkan dengan perkara yang lebih penting. Haitsu anna taghsilal mayyit yakumu bihi man yakfi minal jihatil mas'ulah atau mas'uliyah. Tambahkannya di situ minal jihatil mas'uliyah, karena memandikan jenazah ini telah dilaksanakan oleh orang-orang yang cukup dari sisi barakallahu fikum al-mas'uliyah, tanggung jawab dari aparat pemerintahan. Lakin alladzi yanbaghi an yu'allam haula, tetapi memang sudah seharusnya mereka ini diajarkan kepada mereka kaifiyatu taghsilil mayyit, tata cara memandikan jenazah, wa takfinuhu, mengkafani jenazah, hatta yakunu ala basirati min amrihim, sehingga mereka melaksanakannya di atas basirah, di atas ilmu. Wallahu a'lam bissawab. Cukup insyaallah. Yang berikutnya, sifat salat alal mayyit, tata cara melaksanakan salat jenazah. Ini yang beliau sampaikan barakallahu fikum adalah memandikan jenazah dengan sempurna seperti ini. Dengan sempurna. Yang wajib adalah memandikannya. Memandikannya artinya sama sekali enggak ngerti, kemudian sudah akhirnya dibasahi seluruh tubuhnya. Artinya tetap yang seperti ini sudah dianggap sah. Itu sudah dianggap sah. Wallahu a'lam bishawab. Adapun hal-hal yang terkait insyaallah akan tentang memandikan jenazah, ada beberapa hal insyaallah akan sampaikan pada pertemuan yang berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Ada beberapa tambahan untuk memandikan jenazah. Pertama yang perlu ditulis, batasan wajib memandikan jenazah itu hanya sekali. Batasan wajib memandikan jenazah itu sekali, yang menyeluruh pada seluruh badan jenazah. Batasan wajibnya itu sekali saja. Jadi yang wajib sekali. Berdasarkan hadis Ibnu Abbas berdasarkan hadis Ibnu Abbas riwayat Bukhari 1265. Hadis Ibnu Abbas riwayat Bukhari 1265 dan Muslim 1206. Bukhari 1265 ya. 1265 Muslim 1206 1206. Di dalam hadis tersebut Nabi tidak memerintahkan untuk mandikan jenazah sebanyak 3 kali. Dalam hadis Ibnu Abbas, Nabi tidak memerintahkan untuk memandikannya sebanyak 3 kali. Kemudian keterangan yang tidak boleh terlewatkan, hadis Ibnu Abbas ini, terjadi setelah hadis Ummi Atiyah. Terjadi setelah hadis Ummi Atiyah. Mutaakhir berarti kan? Hadis Ummi Atiyah. Sehingga perintah di dalam hadis Ummi Atiyah, terserah membahasakannya seperti apa ya. Tidak mesti plek dengan apa yang saya sampaikan. Sehingga hadis Ummi Atiyah yang memerintahkan 3 kali untuk dimandikan adalah perintah mustahab. Pendapat ini dipegang oleh jumhur ulama. Dalam Fathul Bari ada keterangannya pada hadis yang disebutkan tadi serta Al-Mughni Ibnu Qudamah rahimahullah. Mafhum insyaallah. Tadi malam kan kita baca di situ memandikannya sebanyak berapa kali ya, kawan? 3 kali kan? 3 kali mandikan sebanyak 3 kali. Mandikan sudah 3 kali begitu. Sementara di dalam hadis Ibnu Abbas, Nabi tidak memerintahkan untuk memandikannya sebanyak 3 kali. Cukup mandikan saja sekali. Begitu. Nah, sekarang kejadian yang diriwayatkan Ibnu Abbas itu belakangan. Artinya terjadi setelah peristiwa yang disebutkan oleh Ummu Atiyah. Mafhum insyaallah. Maka bagaimana cara menjamaknya? Artinya kan enggak mungkin kita katakan ini mansukh kalau begitu. Karena masih bisa mungkin dijamak. Dijamaknya apa? Yang wajib itu sekali. Yang mustahab 3 kali. Yang mustahab 3 kali. Kalau diperlukan maka boleh sebanyak berapa kali ya, kawan? 5 kali. Kalau masih juga diperlukan boleh sebanyak 7 kali. Artinya diambil bilangan ganjil 3, 5 atau 7 kali. Kadang-kadang setelah dimandikan ada kotoran yang keluar, maka dimandikan ditambah 2 agar tetap ganjil. Begitu. Taib, jika setelah memandikan ada sesuatu yang najis keluar dari tubuh jenazah. Ini permasalahan baru. Jika setelah dimandikan ada sesuatu najis keluar. Setelah dimandikan sudah selesai prosesnya, kemudian ada sesuatu yang najis yang keluar ya. Maka jenazah diwudukkan kembali lalu dimandikan. Berdasarkan hadis Ummi Atiyah riwayat Muslim sudah kita lewati. Kemarin belum ditulis hadis riwayat Muslim. Hadis nomor berapa sudah ditulis belum? Sudah ditulis belum Ummi Atiyah? Muslim 939. Bukhari juga 1253. Muslim 939, Bukhari 1253. Artinya kalau sudah selesai dimandikan terus ada yang najis yang keluar, diwudukkan kembali, tentu setelah membersihkan najis itu ya. Mafhum kan? bukan langsung diwudukkan najisnya, masih ada nggak, dibersihkan dulu najisnya, setelah itu diulangkan kembali wudhu, setelah itu dimandikan agar saudara kita yang muslim atau muslimah itu dikuburkan dalam keadaan suci. Nah, itu salah satu tujuannya. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa kita sampaikan.